Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. Wa bapak ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita belajar fikih di Masjid Agung An-Nur. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah berkaitan dengan jual beli, akad, ada fikih munakahah berkaitan dengan nikah, dengan akad nikah dan lain sebagainya, ada fikih zakat, macam-macam. Hari ini kita mengkaji buku Fikih Rina wal Musika, fikih musik dan lagu. Ini musiknya ada juga fikih, fikih musik dan lagu. Jadi apa yang kita kaji ini adalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Saya beri judul lagu dan musik menurut perspektif Islam. Biografi pengarang buku ini, Yusuf Qaradawi, lahir di Saf Turab, Provinsi Gharbiyah, Mesir, 19 September 1926. LC 1954, MA 1973, doktor sekitar 80-an, semuanya dari Al-Azhar. Kemudian jabatan sekarang Ketua Al-Ittihad Al-Alami li Ulama Al-Muslimin, Persatuan Ulama Dunia. Tinggal di Qatar karena diusir oleh rezim Husni Mubarak di Qatar. Lengkapnya tentang tulisan beliau, tentang fatwa, dapat dilihat di qaradawi.net. Nah, inilah seorang ulama besar yang keluar masuk penjara karena beliau aktivis Ikhwan Al-Muslimin. Banyak penghargaan dari berbagai negara, negara-negara Islam, dan aktif menulis buku-buku, termasuklah yang sedang kita kaji ini. Di antara buku beliau yang menjadi pegangan kaum muslimin khususnya berkaitan dengan fikih zakat. Jadi fikih zakat itu adalah disertasi S3 nya. Pembahasan pertama, Islam dan keindahan. Sebelum masuk ke pembahasan lagu dan musik, bagaimana pandangan Islam tentang keindahan? Apakah Islam itu mengharamkan keindahan? Apakah dalam Islam itu keindahan sesuatu yang terlarang? Apakah Islam itu mau yang serius-serius saja, yang bentuk-bentuk keindahan itu tak boleh? Maka dapat ditengok dalam surat An-Nahl, walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun. Kamu memperoleh jamal, pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Hadis ini, ayat ini bercerita tentang penggembala yang melihat kuda-kudanya, kambingnya, ternaknya masuk ke kandang dan keluar kandang. Ketika dia melihat itu, dia merasakan ada keindahan. Seorang peternak kuda Arab yang bagus, yang gagah, dia merasakan ada menyukai keindahan. Ini disebut jamalun. Seandainya keindahan itu suatu yang haram, pasti tak disebutkan dalam Quran ataupun disebutkan untuk dikecam, dicela. Tapi di sini tidak. Disebutkan sebagai bentuk, tak ada larangan sama sekali. Nah, ini para peternak. Sampai sekarang ada orang yang punya ternak kuda sampai puluhan bahkan ratusan. Mengapa? Dia ada kenikmatan ketika menengok hewan-hewan ternaknya. Ada keindahan di dalam itu. Contoh yang lain, wa huwa allazi sakhara al-bahra, Allah lah yang telah menundukkan bahra, laut, li ta'kulu minhu lahman tariya, kamu makan daging-daging yang segar dari laut itu, maksudnya ikan dan lain sebagainya. Ada satu keindahan dalam laut. Apa itu? Wa tastakhrijuna minhu hilyatan, kamu mengeluarkan dari laut itu hilyah, perhiasan. Perhiasan apa dari dalam laut? Mutiara yang terkandung dalam kerang. Semua orang suka. Indah, cantik. Ada keindahan. Ini bicara Islam tentang keindahan. Mengapa sampai disebutkan dalam ayat Quran? Padahal tentang salat saja tak ada dalam Quran. Salat hanya menyuruh aqimis salah, dirikanlah salat. Bahwa salat diatur rakaatnya tak perlu disebut dalam Quran. Tapi bercerita tentang ada keindahan di dalam lautan, disebutkan dalam Quran, menunjukkan bahwa Islam amat sangat menghargai keindahan. Islam tak mengharamkan keindahan. Ada keindahan saat hewan ternak keluar dari kandang, ada keindahan di dalam lautan, diceritakan dalam Al-Quran. Contoh lain, walaqad ja'alna fis sama'i burujan, kami jadikan di langit itu gugusan bintang-bintang. Untuk apa? Wazayyannaha, kami hiasi langit. Digunakan kata zayyanna, hiasan. Mengapa Allah hiasi langit demikian indahnya di tengah malam ketika tak ada awan? Ada keindahan. Jadi dari tiga tempat tadi ada keindahan. Di bumi ada keindahan, ternak ketika masuk ke dalam kandang, ketika keluar kandang. Di laut ada keindahan, ketika ada butiran permata di dalam kerang. Di langit ada keindahan, ada bintang-gemintang yang begitu indah. Islam tak mengharamkan keindahan. Ada keindahan di atas, ada keindahan di atas tanah, ada keindahan di dalam lautan. Tiga keindahan menunjukkan, diceritakan dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan keindahan. Sebelum masuk ke dalam keindahan yang dapat didengar telinga. Dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan tak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji zarrah. Lalu datanglah seorang laki-laki, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang itu mau pakaiannya bagus, sendalnya mau bagus, apakah Islam melarang keindahan? Apakah itu masuk sombong? Kalau orang mau bajunya bagus, sendalnya bagus, apa itu dilarang dalam Islam? Apa jawab Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan dia suka keindahan. Yang dilarang itu adalah, yang dimaksud dengan sombong itu adalah batarul haq, tak suka. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, meremehkan orang. Jelas-jelas ada keindahan di dalam laut, mutiara. Ada keindahan di atas bumi, ketika para peternak melihat hewan ternaknya pergi dan pulang. Ada keindahan di atas langit, keindahan bintang-gemintang. Ada keindahan pada pakaian, orang mau pakaiannya bagus, sendalnya bagus, dan lain-lain yang berkaitan dengan perhiasan. Bahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, disebutkan perhiasan. Jadi ada keindahan. Jiwa manusia haus akan keindahan dan Islam tidak mengharamkan keindahan. Keindahan yang ditengok mata, bintang-gemintang, hewan ternak, mutiara dalam lautan, pakaian indah, bentuk yang indah dan lain sebagainya, sudah fitrah manusia. Nah, yang dikaji dari bagian dari keindahan ini, keindahan yang lewat telinga, yang disebut dengan alunan lagu dan musik. Jadi Yusuf Qardawi itu amat sangat cerdas. Dia tak langsung masuk ke lagu, tapi dia cerita dulu keindahan secara umum. Ada keindahan oleh mata, ada keindahan hati, ada keindahan yang masuk lewat telinga. Mengapa yang mata boleh, yang telinga tak boleh? Oleh sebab itu ulama Mesir dikenal dengan rasional, akal, tak terlalu tekstual, tak terlalu kaku dalam memahami sesuatu. Nah, apalagi beliau dari kalangan mazhab Hanafi, metodologinya Hanafi, rasionalis. Definisi lagu, ada dua kata, satu ghina, lagu, satu sima' atau sama', yang disebut dengan musika. Sudah jadi bahasa, diambil dari bahasa Inggris, musik. Dua yang berbeda, kalau lagu suaranya, kalau musik alat yang mengiringi suara. Kalau lagu, ghina itu sudah jadi bisa terjemah bahasa kita, lagu, senandung, irama. Tapi kalau musik, tak ada dalam bahasa kita. Menurut saya tak ada bahasa kita musik. Musik itu bahasa Inggris. Tak ada padanan kata musik. Yang selalu kita jelaskan adalah bahwa dia lantunan alat musik atau sekelompok alat musik untuk mengiringi suara. Definisi, apa yang dimaksud dengan lagu? Minasawud maturibabihi, suara yang diiramakan. Jadi kalau hanya sekedar bersuara A, itu tidak disebut dengan ghina. Tapi ketika dia iramakan menjadi sebuah lantunan irama, baru dia disebut sebagai lagu. Definisi kedua, raf'u shaut wa muwalatuhu, mengeraskan suara dan suara itu bersambung. Kalau keras sekali itu tak disebut lagu, tapi kalau keras menyusul suara selanjutnya, naik turun berirama, baru disebut dengan lagu. apakah lagu itu haram? Ada sekelompok orang mengatakan haram, ada tidak. Ini yang mau kita bahas. Menurut Abu Sulaiman Al-Khattabi, semua orang yang mengeraskan suaranya, kemudian dia buat suara itu menjadi lantunan irama yang berurutan, maka itu disebut sebagai lagu. Contoh penggunaan kata lagu dalam bahasa Arab, ghannat al-hamamatu, burung bernyanyi. Mengapa digunakan kata nyanyi, kata lagu pada suara burung? Karena kicauannya tak berhenti pada sekali kicau, tapi berkicau terus menerus sambung menyambung sehingga terjalin irama suara yang menjadi suara yang terus naik turun dan lain sebagainya. Itu disebut dengan ghina, irama. Hukumnya ada yang haram, ada yang halal, ada yang bimbang. Ini yang mau kita kaji siang ini. Bimbang, dia ragu, ini halal apa haram? Melagukan itu halal atau haram? Jadi nanti yang haram kiri, yang halal kanan. Kita akan laga dua argumentasi, dua dalil. Nanti yang kiri menceritakan ini dalil haram, yang kanan mengatakan ini dalil halal. Dalilnya satu, tapi interpretasinya berbeda. Ini yang dikaji dalam kitab. Contoh surat Luqman ayat 6. Wa minan nas, ada di antara manusia, man yashri, orang yang membeli lahwal hadis. Makna lahwa di sini, makna kata lahwa dalam Luqman ayat 6 ini, surat Luqman ayat 6, menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar artinya lagu. Oleh sebab itu ayat ini mengatakan ada di antara manusia yang sengaja membeli lahu, permainan yang melalaikan dari Allah. Apa permainan itu? Lagu. Oleh sebab itu lagu haram menurut yang kiri. Bagaimana menurut tadi, balik supaya nyambung, balik ke pangkal. Yang kiri mengatakan haram, yang kanan mengatakan halal. Supaya ingat, nanti kalau kiri berarti haram, yang kanan halal. Lanjut. Menurut kelompok yang kiri, bahwa lagu itu haram. Kenapa? Jelas-jelas dikecam dalam Al-Quran. Ada sebagian orang yang sengaja membeli kata-kata yang lahu, permainan. Apa makna kata-kata permainan itu? Menurut Ibnu Mas'ud, menurut Ibnu Abbas, menurut Ibnu Umar, maksudnya adalah lagu. Oleh sebab itu, lagu itu haram menurut kelompok ini. Apa kata kelompok kanan? Ibnu Hazm, tidak ada yang dapat dijadikan hujah selain sabda Rasulullah. Ini kan pendapat, bukan pendapat Nabi. Ini kan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Mereka ini bukan Nabi, mereka sahabat Nabi. Kata dia, yang bisa dijadikan dalil itu hanya sabda Nabi. Nah, ini menurut kelompok yang kanan. Dalil kedua, ada sahabat dan tabi'in lain yang memberikan pendapat yang berbeda. Oleh sebab itu, pendapat dalam mengartikan lahwal hadis sebagai lagu bukan pendapat tunggal. Kalau bukan sebagai pendapat tunggal, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang tunggal. Ada dua pendapat, berarti terjadi khilaf. Ketiga, teks ayat membatalkan pernyataan tersebut. Karena yang menjadikan sabilillah sebagai huzuan hanya orang kafir. Pada ayat kelanjutannya disebutkan di situ bahwa menjadikan jalan Allah sebagai huzuan, ejekan, olok-olokan, sebagai sesuatu yang diremehkan, itu bercerita tentang orang kafir, bukan bercerita tentang lagu menurut kelompok ini. Nah, ini dalil pertama. Jadi tidak satu pendapat. Dalil kedua, surat Al-Qasas 55. Wa idza sami'ul lagwa, jika orang beriman itu mendengar makna lagwa, a'radu, mereka menolak, meninggalkan, mereka menjauhinya. Makna lagwa menurut pendapat yang kiri, lagwa itu artinya lagu. Jadi maknanya kalau diartikan lagwa ini lagu, orang-orang beriman itu ketika mendengar lagu, dia meninggalkan, dia matikan, dia tinggalkan, dia jauhi. Apa kata kelompok yang kanan? Yang dimaksud dengan lagwa adalah kata-kata yang tidak baik, seperti cacian, dan makian. Ini sesuai dengan redaksi dalam kalimat, dalam ayat, la nabtaghil jahilin. Jahilin artinya orang jahil yang mengucapkan kata-kata tak baik, sumpah serapah, seperti kita kaji minggu lalu tentang Ibadur Rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika mereka berbicara dengan orang jahil, makna jahil di situ bukan lagu, bukan orang yang bernyanyi. Makna yang maksud dengan jahil di sini orang yang mengeluarkan kata-kata tak baik seperti cacian, makian dan sumpah serapah. Dalil kedua. Dalil ketiga. Surat Al-Furqan 72. Wallazina la yashhaduna az-zur. Orang-orang yang tidak memberikan kesaksian zur. Menurut Muhammad bin Hanafiyah dan Al-Hasan dan Mujahid, makna zur di sini adalah lagu. Oleh sebab itu lagu dilarang. Orang beriman dia tidak menyaksikan, mendengarkan, memperhatikan lagu. Menurut yang mengharamkan. Apa kata yang menghalalkan? Ada tafsir lain. Makna walladzina la yashhaduna zur bukan lagu. Menurut Qatadah maknanya bohong. Orang beriman tak boleh bohong. Bukan orang beriman tak boleh dengar lagu. Menurut Ad-Dhahhak makna zur di sini syirik. Menurut tafsir lain makna zur di sini orang beriman adalah orang-orang yang tidak menyaksikan hari raya orang musyrik yang menandung kesesatan, penyimpangan beribadah kepada berhala dan sejenisnya. Maknanya bukan lagu. Nah, ini kita mau tengok bahwa ayat boleh jadi satu, tapi interpretasi penafsirannya banyak. Tak sepakat ulama tentang ayat ini untuk dijadikan sebagai dalil pengharaman lagu. Lanjut. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Ini firman Allah ditujukan kepada iblis, kepada setan. Engkau goda, engkau sesatkan, engkau jerumuskan, engkau bawa mereka, engkau palingkan jalanku, kata Allah. Manis tatakta, siapa yang engkau sanggup, minhum, di antara mereka, di antara manusia, bisautik, dengan suaramu. Sesatkanlah manusia itu, engkau palingkan mereka, apapun yang engkau mau, siapa yang engkau sanggup, dengan suaramu. Suaramu, makna suaramu di dalam ayat ini menurut Mujahid, menurut Ad-Dhahhak artinya lagu dan suara seruling. Oleh sebab itu suara setan adalah lagu dan seruling menurut yang mengharamkan. Apa menurut yang mengatakan tak haram? Menurut Ibnu Abbas yang dimaksud dengan suaramu, suara setan, semua seruan yang menyeru kepada perbuatan maksiat kepada Allah, bukan lagu. Lanjut. Surat An-Najm ayat 61. Wa antum samidun. Kamu adalah orang-orang yang menyanyikan lagu. Ayat kecaman. Oleh sebab itu tak boleh, haram. Menurut Ibnu Abbas, makna samidun adalah lagu, berasal dari bahasa Himyar. Himyar orang Arab di Yaman. Menurut yang mengatakan yang lagu tidak haram, Ibnu Abbas punya penafsiran lain. Yang dimaksud dengan samidun bukan lagu. Ada pendapat Ibnu Abbas dan lain mengatakan bahwa makna samidun melakukan perbuatan sia-sia, menolak dan berpaling. Dan dalam kitab As-Sihah, makna samidun adalah mengangkat kepala karena sombong. Jadi maknanya multi, tidak hanya satu makna bahwa antum samidun artinya kamu mendengarkan lagu, bukan. Tapi maknanya termasuk mengangkat kepala karena sombong. Hadis. Dalam hadis disebutkan, la yakunanna min ummati, ada di antara umatku aqwamun, sekelompok orang, yastahillunal hir, orang ini menghalalkan perempuan nakal, wal harir, menghalalkan sutra, wal khamar, menghalalkan khamar, wal ma'azib, menghalalkan alat musik. Hadis ini jelas-jelas mengharamkan, mengecam. Nabi mengecam ada umatku nanti di akhir zaman, ada umatku yang menghalalkan perempuan nakal, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, menghalalkan alat musik. Berarti Nabi mengharamkan musik. Apa kata yang membantah? Hadis ini tergolong al-mu'allaqat, Al-Mu'allaqat termasuk hadis yang sanadnya tak lengkap. Kedua, Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar nama periwayat hadis ini. Menurut Abu Dawud, dia meriwayatkan 400 hadis tanpa sanad. Padahal hadis baru dianggap sahih kalau ada sanad. Yang ketiga, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hadis ini, perawi ini statusnya, lemah, dhaif, tak dapat dijadikan hujjah. Ini bantahan antara kiri dan kanan. Selanjutnya, Imam Al-Mawardi meriwayatkan tentang boleh hukumnya menggunakan ud. Dan ini pendapat sebagian mazhab Syafi'i. Ud itu gitar, bukan gitar yang dipakai biasa orang, gitar gambus yang menggelembung ke dalam. Nah, itu bahasa Arabnya ud. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Seandainya haram, mengapa mazhab Syafi'i membolehkan? Yang meriwayat pun imam besar, Imam Al-Mawardi. Lanjut lagi. Tadi ayat, ayat satu-satu dibahas, sekarang hadis. Riwayat hadis Ibu Abu Daud. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang khamar, melarang judi, dan melarang al-kaubah dan rubaira. Kalau ini jelas artinya. Khamar, kita sudah tahu khamar, maisir, judi, ada dua kata yang tak jelas artinya. Satu kaubah, dua rubaira. Menurut pendapat yang mengharamkan, makna kaubah itu gendang, makna rubaira itu gitar Arab dan alat-alat musik. Kata yang mengharamkan, kata yang mengatakan boleh, Walid bin Abdah Abu Hatim perawi. Menurut Abu Hatim, perawi hadis ini bernama Walid bin Abdah, statusnya majhul, tak dapat dijadikan dalil. Menurut Al-Munziri pula hadis ini ma'lul. Ma'lul artinya ada illat yang tak dapat dijadikan sebagai dalil. Menurut Ibnu Arabi, makna kaubah adalah dadu, bukan lagu. Menurut pendapat Al-Ibnu Arabi, makna rubaira artinya minuman khamar yang terbuat dari gandum. Jadi bukan alat musik. Selanjutnya, tentang hadis yang mengatakan bahwa tidak boleh melakukan permainan kecuali hanya pada tiga hal. Hanya tiga saja yang boleh. Selain dari yang tiga itu haram. Apa saja yang dibolehkan dalam permainan itu adalah, yaitu memanah, kemudian melatih kuda, kemudian bersenda gurau dengan keluarga. Hanya tiga saja. Memanah, melatih kuda, bersenda gurau dengan keluarga. Selain daripada itu haram. Termasuk lagu haram. Misalkah ini dijadikan dalil hadis ini? Menurut ini tidak. Kenapa? Menurut Al-Iraqi, Al-Munawi dan Al-Bani, hadis ini hadis dhaif. Hadis dhaif tak boleh jadi dalil halal dan haram. Menurut Al-Ghazali, kata batil bukan berarti haram. Makna batil artinya tidak bermanfaat, bukan maknanya haram. Hadis haram lagi. Setelah dibahas pertama ayat, kemudian pada hadis, sesuai dengan pembahasan ini yang menghalalkan, ini yang mengharamkan, pembahasan selanjutnya, menurut Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi, tidak ada hadis yang sahih tentang pengharaman lagu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dengar ada orang mengharamkan lagu, ini hadisnya, maka menurut Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi, tidak ada hadis sahih yang mengharamkan lagu. Menurut Ibnu Tahir, lam yasih, tidak sah harfun wahid, satu huruf pun tak ada yang sah, kata Ibnu Tahir. Menurut Ibnu Hazm, la yasih, tidak sah dalam masalah ini, kullu ma fihi fa maudhu, semuanya adalah maudhu, hadis palsu. Lebih parah lagi pendapat Ibnu Hazm. Ijma' ulama. Kalau ada mengatakan bahwa yang mengharamkan lagu itu adalah ijma', maka dibantah oleh imam yang pertama Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani membantah ibtal, batal. Tak ada itu sebenarnya. Ini judul buku. Batal dakwa, dakwa artinya pernyataan yang mengatakan ada ijma'. Ijma' itu konsensus, kesepakatan yang mengharamkan lagu. Tak ada. Menurut Imam Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi mengatakan ulama ahli Hijaz, Hijaz artinya kota Makkah dan Madinah, yurakhisun, memberikan dispensasi pada hari-hari dalam satu tahun, hari-hari libur, hari-hari hari raya, hari senang, untuk menggunakan lagu sebagai alat hiburan. Ini di ahli Hijaz. Dalil Al-Quran yang membolehkan. وَيُحِلَّلَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَوَائِثُ. Dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makna yang baik-baik di situ adalah semua yang menyenangkan. Apakah lagu itu menyenangkan? Masuk. Kalau lagu menyenangkan, menyenangkan mata, bintang gemintang, pakaian bagus, sendal bagus, kuda, unta, menyenangkan mata. Menyenangkan hati, perasaan melihat sesuatu yang baik. Menyenangkan telinga, lagu. Oleh sebab itu lagu masuk dalam kategori, menurut Ibnu Abdissalam dalam Dalail Ahkam, dihalalkan bagi kamu yang baik-baik, artinya semua yang menyenangkan tapi tidak menjerumuskan ke dalam perbuatan haram. Lanjut dalil tentang wa idza ra'au tijaratan, kalau orang beriman melihat perdagangan, au lahwan, atau permainan. Kalau seandainya permainan itu sesuatu yang haram, tak mungkin disebutkan bergandingan dengan dagang. Nah, ini dijadikan dalil oleh ulama. Dalilnya surat Al-Jumu'ah ayat 11. Seandainya permainan termasuk lagu itu haram, mengapa digandingkan dengan dagang? Menurut kaidah bahasa Arab, dua kata yang digandingkan ini mengandung makna sama. Kalau berdagang boleh, maka bermain pun boleh. Kalau berdagang boleh, melantunkan nada lagu pun boleh. Tak ada larangan. Mereka berdalil dengan surat Al-Jumu'ah ayat 11. Bahkan jelas-jelas dalam Sahih Bukhari, apa kata Nabi? Hai Aisyah. Ini jelas kata Nabi. Ya Aisyah, wahai Aisyah, makana lakum, makana ma'akum lahun, mengapa tak ada lagu? Fa innal ansar yu'jibuhumul lahu, karena orang-orang Ansar senang kepada lagu. Kenapa tak ada lagu? Mengapa kamu tak menyanyikan lagu? Padahal orang-orang Ansar itu suka kepada lagu. Hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Dalil selanjutnya, surat Luqman ayat 19. Sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suara keledai. Ejekan tentang suara yang jelek. Diambil ini sebagai dalil, kalau yang jelek dihina, tentu yang bagus dipuji. Kalau yang dipuji itu bagus, tak mungkin dia haram. Nah, ulama mengambil dalil, yang jelek dihina, yang bagus dipuji. Di antara suara yang bagus itu adalah suara nyanyian, lagu yang menyenangkan hati orang mendengarnya. Maka tak mungkin dia diharamkan. Dalil diambil oleh Imam Al-Ghazali. Hadis. Masuklah Abu Bakar, masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke ruangan. Waktu itu di ruang itu ada Aisyah. Masuk Nabi ke dalam ruangan, dalam ruangan itu ada Aisyah, bersama Aisyah ada dua orang perempuan sedang menyanyikan lagu. Gimana bentuk nyanyian lagunya, wallahu alam bisawab. Yang penting sedang menyanyikan lagu. Kemudian Nabi berbaring di atas firas, wahawwala wajhahu, memalingkan wajahnya, masuk Abu Bakar. Masuk Abu Bakar, lalu Abu Bakar marah. Mengapa kamu menyanyikan lagu? Lagu itu mizmarus syaitan. Lagu itu seruling setan. Kenapa kamu menyanyikan lagu? Ada Rasulullah di sini, haram. Lagu itu seruling setan. Mengapa kamu menyanyikan lagu bersama ada Rasulullah? Lalu Rasulullah menghadap kepada Abu Bakar. Apa kata Nabi? Da'huma, biarkan dua anak perempuan itu bernyanyi. Seandainya haram, pasti Nabi katakan, betul tuh Abu Bakar, itu haram, seruling setan itu lagu. Tapi Nabi mengatakan, da'huma, biarkan anak kecil. Jariah itu anak kecil perempuan. Biarkan anak kecil itu menyanyi. Hadisnya sahih, hadis Bukhari. Lanjut, hadis Bukhari. Dari Aisyah. Aisyah menghadiri pernikahan seorang perempuan. Tak disebutkan tak siapa perempuannya. Ada perempuan menikah, dia orang Ansar. Lalu Nabi datang. Nabi datang, Nabi tak ada mendengar suara lagu, tak ada nyanyi, sepi. Lalu apa kata Nabi? Ya Aisyah, wahai Aisyah, makana ma'akum lahun, mengapa tak ada lagu? Fa innal Ansar yu'jibuhumul lahu, karena orang Ansar tu suka lagu. Kenapa kamu tak berlagu? Mana lagunya? Nabi bertanya. Seandainya lagu itu haram, kenapa Nabi bertanya? Ini menunjukkan dalil bahwa lagu itu boleh. Hadis Bukhari. Lanjut. Dari Amir bin Sa'ad. Amir bin Sa'ad berkata, kata si Amir bin Sa'ad, saya masuk menemui Qarzah bin Ka'ab dan Abi Mas'ud. Ada dua orang, satu namanya Qarzah, satunya namanya Abi Mas'ud. Kemudian dalam acara pernikahan, ketika itu ada anak-anak perempuan yang sedang menyanyikan lagu. Lalu apa kata dia? Menegur. Hai Qarzah, hai Abi Mas'ud, kamu kan sahabat Nabi. Kenapa kamu mendengarkan lagu? Kamu tak layak. Kamu ini sahabat Nabi, orang terhormat, hidup dengan Nabi, tahu hadis, tahu Quran. Kenapa kamu dengar lagu? Dua orang ini ditegur. Apa kata Qarzah dan Abu Mas'ud? Ijlis. Kamu silakan duduk. In syi'ta fasma. Kalau mau, dengar. Kalau tak mau, pergi. Dua orang sahabat Nabi ditegur oleh seorang lain bernama Amir bin Sa'ad. Mengapa kamu sahabat Nabi dengar lagu? Lagu ini tak baik, lagu ini haram, lagu ini tak boleh. Kenapa kamu sahabat Nabi, orang mulia yang disebut dalam Quran, radhiyallahu anhum diridai Allah, mengapa kamu dengar lagu? Apa jawab mereka? Ijlis, kamu silakan duduk. In syi'ta fasma' ma'ana. Kalau mau, mari dengarkan sama-sama. Wa in syi'ta izhab. Kalau tak mau, silakan pergi. Sahabat Nabi saja dengar lagu. Apalagi Ustaz. Qad rukhisalana, lagu ini diberikan keringanan bagi kami, indal ursi, pada acara pernikahan. Nah ini jelas sahabat Nabi mendengar lagu. Hadisnya riwayat Nasa'i. Lanjut. Dalam riwayat Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, faslu ma bainal halal wal haram, yang memisahkan antara yang halal dan yang haram. Apa yang dimaksud dengan acara pemisahan halal dan haram? Akad nikah. Sebelumnya haram ditengok, haram disentuh, haram dipikirkan. Tak boleh. Pemisah antara yang halal dan yang haram itu apa yang memisahkannya? Duf, pukulan gendang. Wasaud, suara lagu fit nikah dalam acara pernikahan. Kalau begitu Islam itu membolehkan lagu. Setelah kita kaji dalil dari banyak sekali, saking banyaknya Bapak Ibu pun bingung apa dalil Ustaz. Ayatnya kiri ke kanan, kiri belum jelas, kanan sudah datang. Hadis, pendapat ulama, kacau balau lah pokoknya ceritanya. Kalau begitu apakah Islam itu membolehkan lagu? Apakah Islam mengharamkan lagu? Kita tak mengatakan Islam mengharamkan seharam-haramnya. Islam pula tak membolehkan seboleh-bolehnya. Tapi Islam itu boleh tapi. Boleh tapi harus ada syarat. Apa syarat yang pertama? Tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi kalau dikatakan, jangan katakan nanti Ustaz Somad menghalalkan lagu. Tidak. Yusuf Qardawi menghalalkan lagu. Tidak. Boleh tapi. Boleh tapi bersyarat. Ada ikatannya. Apa yang pertama? Tak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam buku ini dia banyak menghadirkan syair-syair. Kalau saya sebutkan syair tak nyambung, maka saya kaitkan dengan syair-syair. Tapi yang bahasa kita, lagu yang kita dengar, menurut hemat saya itu bertentangan isinya dengan syariat Islam. Mana contohnya? Oh, nih. Ini jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Merusak akidah. Akidah tauhid tentang Allah dan akidah tentang malaikat. Rusak. Nah, ini model begini tak boleh, haram. Saya bisa menyanyikan nih, cuma nanti ibu-ibu. Ini tak boleh, tengok dari isi. Menggugat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, nih. Takdir. Qadariyah dan Jabariyah. Tak menerima takdir. Satu menggugat takdir, satu terlalu menerima takdir. Dalam Islam tak sesuai. Ahlus sunnah wal jamaah tak begitu sikap. Ini isinya bertentang dengan syariat Islam. Nih, lagu ini berhasil, paling berhasil di dunia mengajak orang bunuh diri. Lebih 100 orang bunuh diri gara-gara lagu ini. Lebih 100 orang bunuh diri gara-gara mendengar Sunday is Gloomy. Nah, nanti kok saya nyanyikan banyak bunuh diri. Tuh, sampai-sampai apa kata dia? Death is no dream. Kematian adalah mimpi. Dianggap bahwa kematian itu sesuatu yang menyenangkan. Bagaimana orang diajak untuk, sudahlah tinggalkan saja di dunia ini, mari kita mati bareng-bareng. Mari mati rame-rame, mari mati sama-sama. Nah, ini haram. Dengan syarat yang pertama tadi adalah tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu hanya contoh. Jadi nanti Bapak Ibu pulang setelah ini, seleksilah MP3 itu satu-satu. Dengar. Oh ini bertentangan, delete. Oh ini bertentangan, delete. Ini bertentangan, delete. Nah, seleksi sendiri. Jangan yang di delete yang 4 lagu ini saja. Ini contoh. Yang lain cari sendiri. Kalau menurut Bapak Ibu bertentangan, buang. Haram menurut Isuk Qardhan. Dua, tidak pada lagunya. Lagunya bagus, tapi cara penyajiannya. Lagunya bagus, maknanya baik, tapi cara penyajiannya tak baik. Yang memakai menyanyikannya tak bagus. Tiga, tak diiringi perkara haram. Lagunya bagus, penyanyinya bagus, tapi dibuat di tempat yang ramai orang minum khamar. Diundang penyanyi yang bagus, suaranya bagus, syairnya bagus, tapi peminum khamar. Itu tak juga. Empat, syaratnya tak berlebihan. Lagunya bagus, penyanyinya bagus, pakaiannya bagus, tapi didengar dari pagi sampai besok pagi. Berlebihan, haram. Masuk kategori syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubadzir, saudara syaitan. Kelima, pendengar dalam kondisi normal. Maknanya dia sedang sehat lahir dan batin. Jangan sedang error. Ketika orang sedang tak sempurna, baik pun lagu itu, kalau kotor otaknya kotor juga isi. Nah, jadi lima syarat ini mutlak menurut Yusuf Qardhawi. Dia jelaskan dalam kitab. Nah, jadi kitab ini diawali dengan Islam memandang keindahan. Mengapa tak diharamkan saja lagu ini? Mengharamkan lagu berarti mengharamkan fitrah manusia. Mata mau keindahan, menengok bintang gemintang, menengok pakaian yang bagus. Hati mau keindahan, merasakan ketenangan, kecamanan batin. Ketika kita berzikir, mengikuti pengajian, berkumpul bersama orang-orang saleh, merasakan ketenangan. Dan salah satu ketenangan, keindahan masuk lewat telinga, lewat lagu. Kalau cukup lima syarat, dengarkan. Kalau tak cukup lima syarat, matikan. Simple saja, mudah. Apakah lagu kita selama ini sudah cukup lima syarat? Tak dapat saya sebutkan karena lagu ibu bapak lain sama lagu saya. Oleh sebab itu hitunglah sendiri. Kalau sesuai lima syarat, pakai. Kalau tidak, buang jauh-jauh. Delete, delete-nya delete habis. Jangan masuk recycle bin. Nanti lupa dibalikkan lagi. Delete habis. Itulah isi dari buku ini. Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dicetak Gema Insani Press. Fikih musik, hukum musik. Nah, ini yang teks Arabnya. Lebih kurang 200 halaman. Itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan ini. Jadi kalau nanti Bapak Ibu dengar, tak lagi bingung. Ini lagu ini haram, dalilnya ayat ini, ayat ini, ayat ini. Oh, udah ingat. Oh, ini dia. Ini ayat yang disampaikan Ustaz kemarin. Ini dalilnya hadis-hadis. Oh, ini dia. Ternyata dia tak pendapat tunggal. Intinya, tidak mengharamkan, tidak pula membolehkan secara mutlak, jalan tengah. Boleh, tapi bersyarat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada hal-hal yang berkaitan dengan ini atau masalah lain yang ingin Bapak Ibu tanyakan, kita bahas dalam tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.